Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sedikit yang tadi, bahwa istiqamah ada sebab yang banyak membantu seorang hamba dalam istiqomahnya. Dari sebab itu, selain doa yang telah kita sebutkan, adalah amal saleh. Beramal saleh dan menjaga amalan soleh itu sendiri menjaga istiqamah. Oleh karena itu Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang telah dimau'izahkan kepada mereka, telah diajarkan, telah disampaikan, maka niscaya itu baik bagi mereka. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, dan itu lebih mengkokohkan mereka. Lebih mengkokohkan mereka dalam akidahnya, lebih mengkokohkan mereka dalam ibadahnya, dalam kebaikannya, istiqomah. Kalau saja mereka mau mengamalkan, maka amalan soleh pura punya peran besar, pengaruh kuat bagi istiqomah seorang hamba. Istiqomah dalam beramal soleh, maka kalau seorang mukmin, mukminah, ilmu itu yang dia pelajari, ilmu itu yang menyibukkan dirinya, kemudian dia beramal soleh dengannya, fahuwa alal khairiyah azimah, dia di atas kebaikan yang besar, ala khair azim. Dan Allah yang bersaksi, lakana khairan lahum fa'anta alal khair. Kamu yakini, betul-betul kamu di atas kebaikan selama mengamalkan ini. Mengamalkan syariat Allah, mengamalkan sunnah Rasulnya, anta alal khair. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Oleh karena itu para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga amalan solehnya, tidak ingin meninggalkan amalan soleh mereka, dalam situasi apapun, sesulit apapun. Hadza Ali bin Abi Thalib. Kita tahu kisah Ali dengan Fatimah saat ada ini sedikit. Walhasil Fatimah meminta khadimah, pembantu. Maka Rasulullah sampaikan kepada Ali maupun Fatimah, mau aku tunjukkan pada kalian yang lebih baik dari pembantu. Sebelum tidur malam kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Allahu Akbar 34 kali ya Tuhan. Jadi 100. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini semenjak aku dengar ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah aku tinggalkan. Maka perawi bertanya kepada Ali, wala lailatul siffin, bahkan tidak di malam siffin. Kata Ali, wala lailatul siffin, bahkan tidak di malam siffin sekalipun. Ini enggak ditinggalkan. Siffin perang kan, nama peperangan Ali. Antum tahu namanya perang, harp. Orang panik, orang kalut, takut, sibuk. Nyawa taruhannya. Wajar kalau orang kemudian mungkin terlalaikan dari beberapa amalannya. Namanya perang. Tapi sedemikian rupa dijaga amalan itu, sehingga Ali katakan, di malam siffin pun aku tidak lupakan. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dijaga. Karena mereka sadar betul amalan ini menjaga istiqamah. Di Muslim, Ummu Habibah, beliau yang meriwayatkan radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, man shalla itsnatai asyara raka'ah fi yawm wa laila bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Yang sholat 12 rokaat sehari semalam sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12 rokaat. Maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Kata Ummu Habibah, Ummul Mukminin, istri Rasul yang meriwayatkan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dari Rasulullah. Dijaga. Istiqamah. Kata Ambasah Ibnu Abi Sufyan, beliau ini tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah. Kata Ambasah, dan bahkan beliau sampaikan ini saat beliau sakit parah sebelum meninggalnya. Ambasah, kata Ambasah sambil membisikkan kepada Amr bin Aus, kata Ambasah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar riwayat ini dari Ummu Habibah, bahkan saat beliau sakit. Kata Amr bin Aus, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Ambasah. Kata Nu'man bin Zalim, perawi yang setelahnya lagi, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar hadis ini dari Amr bin Aus. Istiqomah. Dan besar pengaruhnya. Istiqomah itu menuntut kita beramal soleh. Itulah istiqomah tadi. Dan sadari amalan soleh kita itu juga menjaga keistiqomahan kita sendiri. Tadi yang Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Maka dijaga amalan soleh. yang wajib-wajib terutama, maupun yang sunnah-sunnah, semampu yang orang bisa amalkan. Naam, ilmu itu segalanya, lebih penting dari amalan yang sunnah. Tetapi tidak berarti kemudian jangan sampai orang tertipu dengan mengatakan yang penting ilmu. Ilmu itu qoblal qaul wal amal. Yang penting aku berilmu. Sehingga dia pesimis atau bahkan a priori meremehkan yang amalan-amalan sunnah. Dia talibu ilm, dia menuntut ilmu, tapi gak ada usahanya, gak ada perjuangannya untuk mementingkan yang sunnah. Hadza ghalat. Bukan demikian para sahabat Nabi, seperti tadi Ali, Ummu Habibah. Bukan demikian salaf. Bukhari sendiri yang menyebutkan bab itu, babul ilm qabla al-qaul wal amal. Beliau sendiri menyebutkan setiap sebelum beliau memasukkan satu hadis, tiap hadis di kitabnya Sahih Bukhari, beliau katakan sebelum aku menyantumkan hadis ini ke kitab, aku wudhu terlebih dahulu, sholat 2 rakaat lillah, sunnah. Dan kitab ini kitab ilmu, Sahih Bukhari, kitab yang disebutkan tersahih di muka bumi ini setelah Quranul Karim. Tiap beliau masukkan hadis, di dalamnya ada 5000 sekian hadis. Sebelum beliau masukkan, beliau sholat dulu, kemudian baru beliau tulis. Ah, kata imam rahmatullahi alaihi. Maka penjelasan al-ilm qabla qaul amal bukan untuk kemudian kita menyepelekan amalan, bukan untuk kita memandang sebelah mata terhadap sunnah. Alah, amalan sunnah aja. Ilmu lebih penting. Betul, memang ilmu lebih penting dari yang sunnah. Tetapi tadi jangan kamu salah kaprah, kemudian penuntut ilmu malah malas dalam mengamalkan yang sunnah. Mereka seharusnya menjadi contoh. Kalau penuntut ilmu, talibul ilm, malas dalam pengamalan yang sunnah, apalagi yang selain mereka, apa yang diharap? Kamu yang paling mengerti sunnah malas. Bagaimana kamu mengharap orang lain yang kamu dakwai, kamu ajarkan mau menghidupkan yang sunnah? Kamu orang paling ngertinya, orang paling jauhnya dari sunnah. Fahadha la yasluh. Nah, kemudian juga selain atau makna amalan ini pula yang Rasulullah ingatkan, badiru bil amal fitanan, bercepat-cepatlah, berlomba dalam masa-masa fitnah untuk banyak beramal. Kita illailil mudlim, fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi' dinah bi'aradin minad dunya. Paginya hamba itu mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual belikan agamanya dengan harta yang sedikit. Berlomba, Rasul katakan. Artinya orang diminta untuk semangat, bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu yang membedakan beramal dan beramal. Yang berikutnya, rasa takut kepada Allah, takut dari murkanya, takut dari azabnya, menjaga istiqamah. Firman Allah dalam Al-Buruj, inna batsya rabbika lasyadid. Juga dalam Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan yang takut kepada maqam Rabbnya, baginya dua surga. Masyaallah min fadli. Bagaimana rasa takut ini ditumbuhkan, dijaga agar terus bertambah dan semakin kuat. Yang berikutnya adalah memilih teman yang baik, sahabat yang saleh, yang membantumu dalam istiqamah. Karena Allah sebutkan dalam Zukhruf, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Teman itu di hari kiamat saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Akan lupa dari segala pertemanannya saat itu di akhirat. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Di hari orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, berkata, seandainya aku mengikuti jalan bersama Rasul, menyesal. Seandainya fulan tidak aku jadikan teman, dia yang menyesatkan aku dari kebenaran ini setelah tiba padaku, dan syaitan meninggalkan manusia di saat diperlukan oleh manusia itu bantuan untuk selamat, dicampakkan dia oleh syaitan yang menyesatkannya. Maka teman, siapa yang kamu temani, siapa yang kamu dekati, orang yang kamu sering berinteraksi dengannya, hubunganmu, hendaklah orang-orang yang banyak membantumu mengingat akhirat. Hendaknya orang-orang yang menjaga istiqomahmu, mengingat akhiratmu. Kata Imam Hasan Al-Basri, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Teman kami, ikhwan, lebih kami senangi daripada keluarga kami. Ikhwanuna yudhakirunana bil akhirah. Karena kalau itu teman, ikhwan, mengingatkan kami akhirat. Wa ahluna yudhakirunana bid dunia. Tapi kalau keluarga kami mengingatkan dunia. Kalau dengan temanmu, ikhwan, Coba yang kamu bicarakan apa? Urusan ilmu, urusan dakwah, kajiannya apa, daurahnya apa, kitab apa yang dibahas, apa temanya, sampai di mana, halaman berapa kitabnya, akhirat. Nah, urusannya urusan khair, urusan akhirat. Beda kalau itu dengan keluarga. Keluargamu, bahkan orang terdekatmu, bapak, ibu. Dunia. Paling-paling kalau kamu ketemu, sekarang kamu kerja apa? Kerjamu di mana? Berapa penghasilanmu? Dan seterusnya. Gak ada mereka bahas akhirat. Kif, kamu ngaji sampai mana? Kitab apa yang kamu pelajari? Akidah kitab apa? Akhlak apa? Gak ada. Mereka gak peduli dengan itu. Gak masuk hitungan mereka, gak penting. Sehingga yang dibahas seputar dunia. Mutar-mutar, pusing-pusing di situ, ya dunia yang dibahas. Begitu. Makanya kata Hasan, teman atau ikhwan lebih kami senangi daripada keluarga. Artinya orang yang patut kamu itu berusaha mempertahankan mereka. Kamu jaga hubungan baikmu dengan mereka. Jangan kamu biarkan rusak hubunganmu dengan mereka. Jangan kamu rusak baik dengan kata-kata atau sikap dan perbuatan, yang karenanya kalau tidak kamu jaga akhirnya renggang hubunganmu, rusak, tergantikan dengan perselisihan, tergantikan dengan perseteruan, kebencian, naudzubillah. Padahal itu banyak membantu kamu dalam istiqomah. Kamu salah diingatkan, kamu dinasehati, kamu diajak, ayo ada kajian ini di sana, ini hari ini kita jam sekian nanti ada taklim Riyadhus Shalihin, ada taklim ini, kitab tauhid atau yang lainnya. Orang yang patut kamu pertahankan, kamu sayang-sayang, kamu jaga, karena membantu kamu dalam istiqomah. Makanya salah satu kata Ali radhiyallahu an, penyesalan ahli nar, naudzubillah, penduduk neraka ketika menyesali, salah satu teriakan penyesalan mereka, fama lana min syafi'in wala apa sodiqin hamim. Gak ada yang memberi mereka syafaat dan tidak ada pula yang hamim, sodiqin hamim, gak ada teman yang hangat, gak ada sahib, gak ada sodiq. Disesali oleh ahli nar. Mukminin satu dengan yang lain akan memberi syafaat di yaumul qiyamah. Salah satu syafaat mereka, ya Allah, fulan bin fulan, teman kami di neraka, fulan bin fulan, selamatkan, dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan dari neraka, diselamatkan oleh Allah karena syafaat mukminin, teman-temannya. Sampai Allah sendiri yang mengeluarkan hambanya yang masih dalam neraka. Makanya disesali oleh musyrikin, mereka gak punya. Maka teman ini besar pengaruhnya dalam istiqomah. Kamu dekat di lingkungan orang-orang yang istiqomah, membantumu untuk istiqomah. Sebagaimana kalau kamu jauh dari mereka, dekatnya dengan ahlu dunia, dekatnya dengan na'udzubillah orang-orang yang futur, yang patah semangat dari istiqomah, malas, ya kamu terpengaruh akhirnya juga, terkikis sedikit demi sedikit istiqomahmu, terpengaruh teman. Maka itu yang perlu diperhatikan oleh setiap mukmin yang ingin menjaga istiqomahnya. Itu beberapa sebab lanjutan terkait istiqomah. Kita persiapan sholat duhur. Insyaallah kita lanjutkan di sesi keempat nanti. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Wa faqakumullah. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.